السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, الحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Walillahil hamd, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab man ata'al ulama awal umara fi tahrimi ma ahallallahu wa au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba, barang siapa yang taat kepada para ulama dan para penguasa dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. Dan telah kita simak dalil yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal ini dengan penjelasan Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan telah kita sebutkan kapan dia menjadi kafir dan kapan tidak menjadi kafir dengan perbuatan tersebut. Sebelum saya lanjutkan kajian kita sore hari ini, saya ingin mengingatkan diri ana pribadi dan semua ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, untuk selalu semangat berpartisipasi di dalam berdakwah. Dan terkhusus kali ini ada donasi dakwah yang kita buat oleh teman-teman di media sunnah untuk kebutuhan alat-alat dakwah. Maka saya mengajak diri ana pribadi dan antum semua untuk ikut berpartisipasi dalam menyediakan alat-alat media yang kita butuhkan dan akan kita pakaikan di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama melalui media Sunnah Aceh ini, dan juga terkadang dipakai oleh yang lainnya. Insyaallah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang dilivekan didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. Ayat dan hadis serta ucapan para ulama yang menerangkan kepada kita keutamaan bersedekah di jalan Allah dan terkhusus di jalan ilmu agama, sesuatu yang tidak asing lagi dan tidak jauh dari ingatan kita semua. Maka saya ingatkan diri ana pribadi kembali untuk kita berpartisipasi membeli alat yang dibutuhkan oleh media As-Sunnah Aceh untuk menyebarkan ilmu agama. Dan walillahilham, saya sendiri sebenarnya terharu dan cemburu, dan di sisi lain juga malu dengan admin media As-Sunnah Aceh. Mereka hanya berdua membantu ustaz-ustaz mengisi media sunnah di Aceh ini, media As-Sunnah Aceh, baik kajian ana, Ustaz Haris ataukah yang lainnya, dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dan hanya Allah Jalla wa'ala yang membalas mereka. Admin, Masya Allah, menyerahkan rumahnya atau tokonya yang bisa disewakan, tetapi ia serahkan untuk studio media As-Sunnah Aceh. Dan hanya Allah Jalla wa'ala yang dapat membalas beliau Abu Rahid, Bang Rani dan keluarga beliau dengan sebaik-baik pembalasan di sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Ana sendiri terkadang ketika datang rasa malas untuk mengisi kajian live ya, baik yang ba'da asar ataupun maghrib, menjadi semangat dan tertegur serta malu tatkala mengingat semangatnya akhuna Bang Roni dan adik beliau menemani ya, atau standby duduk di depan komputer mengedit, melivekan, menyetel ulang kajian-kajian ustaz-ustaz yang ada. Maka sekali lagi ana ingatkan dan ana ajak diri ana pribadi dan antum semua untuk berpartisipasi menyempurnakan sisa subdonasi yang masih dibutuhkan untuk membeli alat-alat media yang insyaallah taala dipakai untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama melalui media as-sunnah atau media as-sunnah Aceh. Barakallahu fikum. Baik ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya sebagaimana kebiasaannya, maka insyaallah taala akan ana sebutkan beberapa faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menukilkan dari kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid syarah kitab tauhid terkait bab yang telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Faedah yang pertama dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tatkala beliau memberikan catatan terhadap judul bab bahwa taat kepada para ulama dan para penguasa dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ia telah menjadikannya sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. Beliau menyatakan bahwa kata beliau, فَإِنَّ تَحْلِيلَ الْحَرَامِ فِي مَا الْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُ أَحْوَنْ مِنْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ. Ini kaedah ya. Menghalalkan sesuatu yang haram ya, dalam yang mana sesuatu tersebut masuk ke dalam kaedah hukum asal dalam sesuatu adalah kehalalan, apakah itu makanan, minuman, pakaian, tempat ya, melakukan suatu perbuatan selain ibadah, dia halalkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan dan hal tersebut adalah haram, tetapi hal tersebut masuk ke dalam keumuman kaedah ya, hukum asal dalam sesuatu adalah kehalalan, itu lebih mending dosanya walaupun itu dosa daripada min tahrimil halal, lebih mending daripada mengharamkan hal yang Allah halalkan. Sebagian para ulama membahasakan dengan bahasa yang lain, yaitu salah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan itu lebih berat daripada salah dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jelas? Kekeliruan menghalalkan apa yang Allah haramkan itu lebih ringan daripada kekeliruan mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam sesuatu yang hukum asalnya adalah kebolehan. Kenapa demikian? Karena sesuatu itu tidak boleh diharamkan apabila belum jelas tentang pengharamannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fahuwa mabniun 'ala al-asl, karena hukum asal sesuatu itu adalah kehalalan selain ibadah tentunya. Alasan yang kedua kata Syekh, wa rahmatullahi subhanahu sabaqat ghadabah. Rahmat Allah Jalla wa Ala itu telah mendahului kemurkaannya. Maka tidak boleh seorang bermudah-mudahan mengharamkan sesuatu tanpa ia ketahui secara pasti dalil pengharamannya. Sebagaimana juga tidak boleh seorang bermudah-mudahan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Akan tetapi kesalahan mengharamkan apa yang Allah halalkan itu lebih berat, lebih buruk daripada kesalahan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena dengan dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dia telah menyempitkan manusia ini. Ya, sedangkan agama ini dibangun di atas kemudahan dan keluasan. Nah, ini faedah pertama. Faedah tambahan yang kedua dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tatkala beliau mengomentari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada orang-orang yang mengkauter perintah beliau untuk melakukan haji dengan manasik tamattu, dan beliau membawakan perintah Nabi dalam hal tersebut, mereka menjawab bahwa Umar dan Abu Bakar tidak demikian. Mereka membolehkan al-qiran wal-ifrad, atau memerintahkan manusia pada khilafah mereka untuk melakukan ifrad dan qiran di dalam haji. Nah, maka beliau pun menyatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama'a aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir saja turun hujan batu dari langit terhadap kalian. Aku sampaikan kepada kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengkauternya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan komentar penting untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agama. Ya, agar tidak menyangka hal yang buruk terhadap Abu Bakar dan Umar, bahwa Abdullah bin Abbas bukan sedang memvonis Abu Bakar dan Umar menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau sedang mengingkari. Ya. Orang-orang yang menolak hadis Nabi dengan alasan adanya ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan beliau memberikan peringatan keras bahwa Allah Jalla wa'ala akan menurunkan azab, teguran yang sangat keras untuk orang-orang yang menolak hadis Nabi karena ucapan selainnya. Apakah itu Abu Bakar, Umar, apalagi selain mereka. Maka Syekh menyatakan, walam ya'raf an Abi Bakrin wa Umar annahuma khalafa nassan bira'yihima. Belum pernah diketahui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu menyelisihi nas Al-Qur'an dan hadis karena ra'yu mereka, karena pendapat pribadi mereka. Tidak pernah. Ya, saya ulangi lagi, wa lam yu'raf an Abi Bakr wa Umar annahuma khalafa nassan bi ra'yihima. Dan belum pernah diketahui bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pernah menyelisih nas. Nas itu dalil alladhi la yahtamilu ghairah. Tidak semua dalil nas, ya. Nas itu adalah dalil yang paling kuat. Di mana sisi bunyi dalilnya itu gamblang jelas, tidak mungkin, tidak ada kemungkinan makna yang lain dari makna yang tersurat padanya. Itu nas, ya. Di bawah nas, ya, adalah zahir. Nah, belum pernah diketahui, kata Syekh, Abu Bakar dan Umar itu menyelisihi nas dari Al-Quran dan hadith karena pendapat mereka berdua. Andai kata ada, maka karena belum sampai kepada mereka nas tersebut, begitu disampaikan mereka pun langsung menerimanya. Ya. Dan itu tidak dikatakan mereka menyelisihi nas. Ya. Karena mereka tidak menolak hadis Nabi setelah mengetahuinya. Jelas, ya? Sebagai contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau hendak masuk Syam, kemudian diberitahukan kepada beliau bahwa di Syam sedang ditimpa wabah ta'un, maka beliau pun mengajak musyawarah para sahabat dan para sahabat yang ada bersama beliau, yang saat itu beliau sudah berada di pintu atau hampir sampai ke Syam. Di antara mereka ada yang memberikan pendapat, kita tetap aja masuk wahai Umar, ini kan sudah takdir Allah, jangan sampai kita lari dari takdir Allah. Sementara yang lain menyatakan, ya, jangan masuk wahai Umar karena di Syam sedang ta'un. Maka disampaikan kepada beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi ta'un di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya. dan apabila kalian berada di luarnya, maka janganlah kalian datang ke dalamnya. Maka beliau pun langsung memberikan keputusan untuk tidak jadi masuk ke Syam. Dan banyak lagi kisah-kisah lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum adalah orang-orang yang selalu menyerahkan diri mereka dengan sempurna kepada Allah Jalla wa'ala dengan menerima Al-Quran, dalil yang datang dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan terkhusus dua sahabat yang paling mulia ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yaqtadu billadaini yaqtadu bi Abi Bakar wa Umar ba'di, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ikutilah oleh kalian Abu Bakar dan Umar setelahku. Faedah berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah fa idza kana qawlu Abi Bakr wa Umar idza arada al-insan bi qawlihima qawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam فإنه يوشك أن تنزل عليه جارة من السماء فما بالك بمن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر. Apabila menabrakkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, itu akan menyebabkan turunnya hujan batu dari langit sebagai kemurkaan dari Allah, apalagi jika ditabrakkan hadis Nabi dengan selain ucapan Abu Bakar dan Umar yang jauh di bawah mereka. Oleh karenanya, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, para ulama mengingatkan kita di dalam kitab-kitab akidah untuk benar-benar mengagungkan ayat dan hadis Nabi tatkala disampaikan kepada kita. Walaupun mungkin di dalam hati kita seperti ada keganjalan terhadap pendalilan dari ayat dan hadis tersebut, ya, tetapi hendaknya kita tidak bermudah-mudahan menolak atau mengeluarkan komentar yang mengandung unsur tidak adanya pemuliaan dan pengagungan kita terhadap ayat dan hadis. Ya, jangan mudah-mudahan menyatakan itu kan ayat, hadis Nabi memang demikian, tapi faktanya kan tidak demikian. La haula wala quwwata illa billah. Diam. Kalau sudah disampaikan ayat dan hadis, masalah kita tidak mengamalkannya ataukah tidak, yeah, ini nomor dua. Yang pertama, dengar dan terima terlebih dahulu ayat dan hadis Nabi. Yeah. Adapun kalau kita merasa berat untuk mengamalkannya, yeah, kemudian kita menyelisihinya, walaupun itu sebuah dosa, maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk segera bertobat dan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi jangan sampai langsung kita mengeluarkan statement, perkataan-perkataan yang menunjukkan kurangnya pengagungan hati kita terhadap ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh ini, sebagian wali, sebagian orang tua, ketika disampaikan kepadanya ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kaum lelaki untuk segera menikah, para pemuda untuk segera menikah apabila mereka telah memiliki kemampuan, ya, fisik, memiliki kemampuan finansial, ya, dan apalagi jika mereka sudah khawatir jatuh ke dalam zina, sebagian mereka dengan mudah menyatakan ya itu kan menurut ayat dan hadis, tapi faktanya ya anak saya atau enggak semua orang, semua anak itu boleh disegerakan pernikahannya. Ya akhi, ya, beradablah dengan Allah dan Rasulnya. Beradablah dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau memang anak anda, ya, anda lihat belum cocok, belum tepat untuk nikah, mungkin karena suatu faktor yang hanya anda yang mengetahuinya sebagai seorang ayah, tetapi jangan sampai mengkalter hadis Nabi dengan ucapan-ucapan yang mengandung, ya, perendahan terhadap ayat dan hadis Nabi. Ya. Jelas ya, mah? Ini hal yang penting untuk kita perhatikan. 6. Faedah berikutnya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala wa fil athari at-tahdhiru 'an at-taqlid al-a'ma wa at-ta'assub al-madhhabi alladhi laysa mabniyan 'ala asasin salim. Atsar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan peringatan keras dari sikap taklid buta. Ya, pokoknya saya enggak mau tahu. Yang penting kalau sudah Syekh Fulan yang berkata, sudah Tengku Fulan, sudah Kiai Fulan yang mengeluarkan fatwa, kalau sudah Ustaz Alan mengeluarkan fatwa, saya sudah tenang tanpa mengkaji, tanpa melihat ilmiah ataukah tidak, ada dalilnya ataukah tidak, menyelisih dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Wa ta'asub al-madhhabi, ini juga penting itu diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama. Ucapan Abdullah bin Abbas di atas juga sebagai peringatan keras dari sikap fanatisme madhab, fanatik madhab. Pokoknya gua Syafi'i. Ini hadisnya jelas nih. Hadis gua Syafi'i bro, Syafi'i begini, bukan begitu. Ya, kalau di masa Umar ini bisa dipukul dengan pelepah kurma orang yang seperti itu. Ya, atau sebaliknya. Ya, ketika disampaikan ayat dan hadis Nabi kepada yang tentang suatu hukum dalam permasalahan fikih dengan mudah menyatakan, ya, gua kan Maliki, gua kan Hambali, gua kan Hanafi. Ya, dalam mazhab Hanafi, Maliki, ya, atau yang lainnya, tidak demikian. Ya, maka ucapan Abdullah bin Abbas datas adalah peringatan keras dari sikap yang demikian. Apabila laisa mabniyan ala asasin salim, pendapat dalam suatu mazhab tersebut tidak dibangun di atas landasan yang selamat. Landasan yang selamat tentunya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cabang dari itu sebagai sumber hukum adalah ijma, qiyas yang sahih, dan di sana ada landasan-landasan ilmiah yang mu'tabar di sisi para ulama terkait metode pendalilan dari dalil-dalil yang ada seperti bahwasanya apabila ada nas yang am kemudian datang nas yang khas, maka nas yang khas mengkhususkan nas yang am, ya, atau fatwa kibar ulama, ya, dijadikan sebagai sumber fatwa, ya, dan landasan-landasan ilmiah yang lain yang terpandang di antara ulama itu, ya, tidak masalah. Tetapi jika sudah jelas-jelas pendapat suatu mazhab itu menyelisih dalil nas dari Al-Quran dan hadis, dia masih tetap berpegang teguh dengan mazhabnya, maka sungguh, ya, dia terancam dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas di atas. Sebagai contoh, mazhab Hanafi yang membolehkan seorang wanita itu menikahkan dirinya tanpa wali dengan alasan apabila dia sudah dewasa. Ini kan jelas menyelisih nas dari hadis Nabi yang berbunyi la nikaha illa bi wali, tidak ada nikah buat wanita kecuali dengan wali. Jelas, ya? Contohnya misalkan jelas-jelas, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi jelas-jelas melarang menjadikan kuburan beliau, apalagi selain kuburan beliau, sebagai tempat yang dirayakan dengan amalan-amalan tertentu, ya, dan didatangi secara jadwal yang telah ditentukan, dikhususkan, ya. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Kemudian dia beralasan, tapi madhab fulan. Atau contoh yang lainnya, musik. Jelas-jelas musik itu diharamkan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, bahkan lebih ditambah lagi dengan ijma' para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, empat imam madhab, ya. Kemudian dia beralasan, tapi ulama' dalam madhab ini, beliau ulama' ini berpendapat ini, beliau dalam madhab ini loh. Contoh lainnya, kata para ulama, jelas-jelas petunjuk Nabi itu tidak ada pelafatan niat menjelang salat. Sebagian orang tetap kekeh dengan melafatkan niat dengan alasan ini kan mazhab Syafi'i, walaupun itu bukan mazhabnya Imam Syafi'i, ya, tetapi itu pendapat beberapa ulama Syafi'iyah, yang sebagian ulama Syafi'iyah yang lainnya sendiri tidak meridhoi pendapat tersebut. Nah, ya, tidak semua mereka meridhoinya, ya. Dan itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Ini hal yang penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama, ya. Tidak boleh seorang fanatik buta terhadap suatu mazhab apabila tidak dibangun di atas landasan yang selamat, yang mu'tabar di kalangan para ulama. Faedah berikutnya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini juga sekaligus sebagai peringatan dari beliau, kata beliau, "Wa ba'dhun nasi yartakibu khata'an fahishan." Sebagian manusia melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal. Tatkala diingatkan kepada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dia berkata, lakin fil kitab il fulani kada wa kada. Tetapi di dalam kitab ini beliau katakan begini begitu, yang menyelisih hadis Nabi. Kan sebagian orang alasannya demikian. Kita sampaikan hadis Nabi lo, ini lo konteks zikir setelah salat lima waktu dari Nabi. Dengan mudah sebagian orang menjawab, tapi dalam kitab kuning ini, dalam kitab ini, dalam kitab ini ada lo Al-Fatihah setelah salat lima waktu. Mas. Mas, pekap iko dan ada begah banguri lagi ya. Hah? Mas, bang, hai tengku metuah ya. Landasan hukum, sumber hukum kita ulama umat Islam dalam beragama, dalam beribadah adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Ya. Adapun ucapan para ulama diikuti apabila berdasarkan dalil. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan kullun yu'khadh wa yurad min qawli ila sahib hadzal qabr, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan para ulama itu ada yang bisa diterima dan ada yang harus ditolak, kecuali ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus diterima. Naam. Maka kata Syekh, orang yang seperti ini fa'alih an yattaqiyallah, hendaknya dia bertakwa, takut kepada Allah. Alladhi qala fi kitabih, yang telah berfirman di dalam kitabnya, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah tentang hari kiamat, hari di mana Allah Jalla wa'ala akan memanggil mereka. Ia berfirman, apa, bagaimanakah kalian mengikuti para rasul? Apakah kalian telah mengikuti para rasul ataukah tidak? Ini akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Wa lam yaqul madza ajabtum fulanan wa fulanan. Allah tidak akan menanyakan, kenapa engkau tidak mengikuti syekh ini dan syekh itu, ustaz ini, ustaz itu, tengku ini, tengku itu, abati ini, abati itu. Yang Allah tanyakan adalah madza ujibtum, madza ajabtumul mursalin. Apakah kalian mengikuti Rasul yang diutus kepada kalian? Ataukah tidak? Kenapa kalian tidak mengikutinya? Ini akan ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada setiap kita pada hari kiamat. Adapun isi kitab yang ditulis para ulama, ya, maka kata Syekh, فَإِنْ عُلِمَا أَنَّهُ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَيُرِيدُ الْحَقِّ. Apabila ada kesalahan di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para ulama yang menyelisihi ayat dan hadis dalam menetapkan suatu hukum, ya, atau suatu metode dalam ibadah, maka kata Syekh, apabila penulis tersebut dikenal sebagai orang yang mencintai kebaikan dan menginginkan kebenaran, bukan seorang pengikut hawa nafsu, bukan ahlul bid'ah, bukan ahlul ahwa, maka ia tidak dicela, tetapi dia didoakan. Semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah merahmatinya apabila dia keliru. Karena yang namanya juga anak Adam, ya, bukan malaikat, pasti ya ada kekelirannya. Ya, wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan innahu ma'sum. Oh, dia enggak mungkin salah. Ini aneh nih, kalau ada yang udah puluhan tahun ngaji atau bertahun-tahun ngaji, jawabannya masa sih ustaz fulan salah? Masa sih ustaz ini, ustaz itu salah? La haula wala quwata illa billah. Selama ini seorang itu bukan nabi, tak usah kita katakan masa sih beliau bisa salah. Seluruh manusia selain para nabi dan para rasul tidak ada yang maksum. Jelas? Selain nabi tidak ada yang maksum. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat pula. Individu para sahabat saja tidak maksum dari kekeliruan. Ya, para sahabat saja bisa mungkin keliru, individu mereka. Apabila dia keliru dengan dalam ijtihadnya mendapatkan satu pahala, ya, dan jika benar di dalam ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Jangan kita katakan masa si ustaz fulan bisa salah, masa si syekh itu bisa salah. Lu lebay banget. Ya. Lebay. Alay. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya kurang belajar akidah. Sebabnya kurang mengkaji kitab-kitab yang menerangkan kepada kita manhajus salaf dalam beragama. Iya. Yeah. Jelas? Iya. Yeah. Wala yuqal innahu ma'sum. Tidak boleh dikatakan penulis kitab tersebut enggak mungkin salah. Iya. Yeah. Dikatakan ma'sum. Suci dari kebenaran. Liwa'aradu biqaudihi qaudur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ucapan dia itu ditabrakkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengedepankan selain Allah dan Rasulnya daripada Allah dan Rasulnya. Takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, faedah berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sebagai penyempurna pembahasan bab ini, beliau menyebutkan bahawa mengikuti para ulama dan para umara dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan itu terbagi menjadi tiga. Ini rincian yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, dia mengikuti kesalahan para ulama dan para umara tersebut. Ya, dia sudah tahu ya bahwa ulama dan umara telah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia ikuti radhiyan biqaulihim. Dengan hati yang ridha syaratnya. Dengan hati yang ridha muqaddiman lahu. Yang kedua, dia lebih mengedepankan para ulama dan para ulama umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan ketimbang hukum Allah. Sakhitan li hukmillah. Yang ketiga, dia murka terhadap hukum Allah. Fahuwa kafir. Orang yang seperti ini tidak diragukan dia kafir murtad. Kenapa? Karena dia telah benci terhadap hukum yang Allah turunkan dan itu pembatal Islam. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Demikianlah mereka benci terhadap hukum-hukum yang Allah turunkan. Dikit-dikit haram sih. Kalau ikut Al-Quran dan Sunnah, semuanya haram. Gak bisa hidup kita. Sekarang ini jangankan yang halal, Pak Ustadz. Yang haram aja dikit, sulit dapatnya. Apalagi yang halal. Akhirnya dia murka. Ya. Gak senang dia dengan Al-Quran dan Hadis. Ya. Dia lebih mengedepankan hukum manusia. Dan ridha dengan hukum mereka yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, mengedepankannya di atas hukum Allah dan Rasulnya, dan murka terhadap hukum Allah, orang yang sepertinya kafir murtad, hendaknya dia langsung bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, an yutabi'ahum fi dhanika radiyan bihukmillahi wa'aliman bi'annahu amthal wa aslah lil'ibadi wal biladi walakin lihawa fi nafsi ikhtarahu ka'annahu yuridu mathalan wadhifatan fahadha la yakfur. Dia mengikuti para ulama dan umara dalam hal tersebut dalam keadaan hatinya ridha terhadap hukum Allah. Dia tahu bahwa hukum Allah adalah yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling cocok untuk para hamba dan negara kapanpun dan dimanapun. Tetapi karena hawa nafsu di hatinya, dia ingin mendapatkan pekerjaan, sehingga dia mengikuti ya ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam keadaan hatinya ridha dengan hukum Allah. Dia tahu hukum Allah yang terbaik ya, tapi karena hawa nafsu maka dia tidak dikafirkan, tetapi dia dinamakan fasik ya, sebagai pelaku maksiat. Seperti seorang anak diperintahkan oleh ayahnya ya untuk beli rokok, kan? Nak beli rokok. Ya, dia enggak berani lawan ayahnya, preman pula kan. Ini enggak mau tempelin gua nih. Akhirnya dia pun beli, dalam hatinya dia tahu ini haram. Atau dalam hal yang lainnya, dia tegakkan hukum orang yang mencuri dengan selain hukum Allah, yang semestinya dia potong tangannya apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, tapi justru yang dia terapkan hukum KUHP. Dalam keadaan hatinya tahu hukum Allah yang terbaik dalam hal ini, hukum Allah yang paling sempurna dalam hal ini, dia ridha dengan hukum Allah. Tapi dia ya, kalau dia terapkan hukum itu ya, dia bisa dipecat ya, jabatannya hilang ya. maka dia tidak dikatakan kafir, tapi dia fasik telah melakukan hal yang Allah haramkan, maksiat, sebagaimana pelaku maksiat yang lain, seperti orang yang sudah tahu hukum ghibah itu haram tetap saja dia lakukan, ya kan, tahu namimah itu haram tapi tetap saja dia melakukannya, ya, tahu riba haram tapi tetap saja dia melakukannya. Nah, yang ketiga, an yutabi'ahum jahilan, dia mengikuti para ulama dan para umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan jahila, karena tak tahu, karena bodoh, dia enggak tahu hukum Allah dalam hal itu, dia kira itulah hukum Allah yang sebenarnya. Orang yang seperti ini dirinci, kata Syekh, yang pertama, apabila memungkinkan bagi dia untuk mengetahui kebenaran tersebut, ya, tetapi dia memang malas belajar. Para ulama di tengah-tengahnya ada, media untuk mencari kebenaran juga ada, tapi memang malas, enggak mau belajar, sehingga dia tidak tahu, maka dia berdosa. Karena Allah telah memerintahkan dia, seorang itu, untuk belajar dan bertanya kepada para ulama apabila dia tidak tahu. Yang kedua, dia memang enggak tahu dan tetapi dia juga tidak mampu untuk mengetahuinya. Ya. Tidak mampu mengetahui, ya, mungkin karena jauh dari para ulama, jauh dari para penuntut ilmu agama, ya, atau sebab-sebab yang lainnya, ya, sehingga dia mengikuti para umara dan ulama dan menghalalkan apa yang Allah haramkan karena kebodohannya sebagai taklid kepada mereka, dan dia mengira itulah yang benar, bahwa apa yang mereka tetapkan itu sesuai dengan kebenaran, maka orang yang seperti ini tidak berdosa. Nah, jelas? Nawallahu ta'ala alam bisawab. Yeah. Ini beberapa faedah tambahan, dan ada beberapa faedah lainnya secara rinci, yeah, yang saya kira untuk di majelis umum kita ini, di kajian kita ini yang ringkas, saya kira cukup dengan faedah-faedah ini. Namun ada beberapa faedah lainnya yang lebih rinci, yang merincikan hukum berhukum dengan selain hukum Allah, ya, namun apa yang telah kita bahas insyaallah jalla wa ala untuk di kajian yang ringkas ini sudah insyaallah mewakili faedah-faedah yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sebelum kita tutup, adakah hal yang mau disampaikan? Akhi Basrum mungkin ingin menyampaikan undangan walimah untuk kami. Hah? Sudah dibuat buku undangan walimahnya, Akhi Basrum? Barakallahu fiik. Hah? Lama mesti. Ya. Yeah. Allahul musta'an. Ya. Yeah. Baik, teman-teman di Zoom, ada yang mau disampaikan silakan. Mungkin ada yang menyampaikan melalui audio. Jika itu adalah akhwat, maka boleh dengan audio dan mematikan videonya. Barakallahu fiik jika kesulitan untuk menulis. Nah. Naam, silakan. Akhi Danan, barakallahu fik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Baik. Ada pertanyaan, masyaallah, ya. Hamba Allah. Bismillah Ustaz, ketika salat lidah saya tiba seperti orang cadel dan sulit mengucapkan doa dan ayat, mohon nasihatnya. Nasihatnya isti'adzah. Fasta'id billahi minasyaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Apabila syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah jalla wa ala dari gangguan syaitan. Jika ia juga masih tetap mengganggu, maka meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali, tetapi yanfukh, ludah kecil, artinya tidak mengenai orang lain, hanya ludah kecil, hanya cairan kecil dari ludah yang dikeluarkan, jangan sampai cuh cuh cuh, ya, itu udah mengeluarkan dah namanya, bukan cairan ludah, ya, yanfukh, dia keluarkan cairan ludahnya ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Nah, dan tetaplah dia fokus dengan bacaan doa dan zikir dalam salatnya tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Naam, silakan akhi Danang, barakallahu fiik, Allah yafalak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, akhi Danang. Maaf, di mana antum nih? Iya. Saya Danang, posisi sekarang saya lagi merantau di Jambi. Jadi begini Ustaz, saya bekerja di dunia pertambangan. Nah. Jadi posisi saya alhamdulillah di posisi deputy project manager. Jadi itu perwakilan dari project manager di perusahaan kontraktor. Nah. Nah, di perusahaan ini saya baru menempati posisi tertinggi di sini. Jadi saya di sini baru tahu bahwa pada saat di posisi manajemen itu saya harus memutuskan banyak hal. Seperti misalkan pada saat pertengahan bulan kan ada invoice Ustaz. Jadi invoice itu ada syarat selisih antara hitungan ritasi sama hitungan survei itu harus lebih kecil dari 2%. Nah, sehingga aplikasi di lapangan untuk memperlancar ada instruksi dari direkturnya untuk mengupayakan angkanya di antara 2% itu. Nah, akhirnya saya posisi di deputi sebagai pertanggung jawabannya. Saya sebenarnya tidak setuju untuk menaik atau menurunkan sehingga selisihnya di 2%. Tapi karena posisi saya dilewati sama direksi, akhirnya dari keputusan manajemen untuk merubah hal itu, angka itu. Sehingga terjadilah selisih di bawah 2% dan pada saat penagihan itu tidak menjadi masalah. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi dengan saya, saya tidak menyuruh langsung, tapi saya karena posisi sebagai deputi yang bertanggung jawab hal itu, mau nggak mau saya harus bertanggung jawab dalam hal itu, saya yang bertanggung jawab. Nah, dengan menaikkan atau menurunkan untuk membuat selisih 2% itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Satu itu. Baik. Kemudian yang kedua, aktivitas naik atau menurunkan itu kan terjadi 2 minggu sekali. Sementara saya bekerja dan mendapat gaji selama 1 bulan. Nah, dengan aktivitas saya, anggaplah pemegangan terburuk, aktivitas saya kurang bagus. Dengan aktivitas itu misalkan terjadi 2 minggu sekali, apakah dia akan mengotori atau membuat rezeki saya yang 1 bulan menjadi tidak halal begitu Ustaz? Baik, itu pertanyaan yang selama ini saya menjadi pertanyaan saya Ustaz. Saya jadi agak galau begitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih banyak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Insyaallah taala gaji Pak Danang gaji yang halal, karena Pak Danang digajikan karena sebagai pekerja dengan pekerjaan yang halal secara umum, bukan karena tanda tangan Anda dalam hal itu semata, ya. Adapun menaikkan atau menurunkan 2,2% sekian tadi, apa hukumnya? Maka Anda ingin tahu terlebih dahulu apa tujuan dan apa sebab, ya, itu dilakukan Pak Danang, agar kita tahu hukum. tujuannya agar ada yang dapat fee, gitu. pencairan invoice bisa berjalan lancar, karena di situ ada syaratnya di bawah 2% Pak. Bukan karena ingin adanya pada suap menyuap. Jadi 3% atau 4% itu akan dilakukan penghitungan ulang. Apakah tidak ada. Jadi ada supaya penghitungan lancar. Bukan juga untuk mendapatkan supaya sebagian orang mendapatkan fee dalam keadaan dia sudah mendapatkan gaji, bukan? Begitu? Tidak. Hanya sebatas untuk memperlancar pembayaran dan proses penghitungan invoice. Baik, apabila pihak yang bersengkutan dengan ini mengetahui bahwa hakikatnya berbeda dengan apa yang ditulis, apakah mereka mempermasalahkannya? Pihak terkait dalam hal ini mungkin kalau untuk kelancaran mungkin mereka paham, karena dari sisi si owner sendiri mungkin mereka juga berharap invoice-nya lancar. Tapi pada saat dari sisi pribadi mungkin dia akan menolak, mungkin dari sisi pribadi, tapi dari sisi kelancaran mungkin mereka akan mengiyakan. Nah, yang menjadi ganjal di hati Ana, jika hal yang dilakukan tersebut tidak dipermasalahkan oleh dua pihak, pihak perusahaan, pihak yang memasukkan invoice atau yang menerima invoice tersebut, ya, dan mereka sama-sama tahu, lalu kenapa harus dilakukan? Berarti bisa dong untuk tidak dilakukan? Karena ada syarat 3% itu Ustaz. Jadi kalau misalnya 3%, kemungkinan penghitungan dilakukan hari berikutnya. Berarti dicari lagi dalam, sampai ke berarti dalam hal ini ada pihak yang mendapatkan fee dari 3% tersebut? Tidak ada, hanya sebatas untuk batas normalnya. Terus adakah pihak yang dirugikan dengan menaikkan dan menurunkan 3% ini? Dirugikan pihak yang dirugikan, ada? secara nggak langsung dari mereka ya sama-sama sih Ustaz. Jadi kadang mereka yang dirugikan, kadang kita juga yang dirugikan. Artinya kalau dari kita sih tujuan untuk memperlancar penghitungan. Artinya ada pihak yang dirugikan dalam keadaan dia tidak tahu, dengan bahasa agama dia didustakan atau dibohongi dalam hal ini, di mana ditulis sekian tapi pada hakikatnya tidak demikian. Ada? Kalau ada berarti tidak ada, boleh. Ustaz, ada, tapi nantinya dia akan terhitung di bulan berikutnya. Maksudnya hak dia yang diambil tersebut atau di mana polisi tersebut akan dia peroleh kembali pada kesempatan berikutnya. Betul, di berarti dia tahu dong. Iya. Gimana, Ustaz? Berarti dia tahu dong. Dia tidak tahu, tapi kalau dari sisi kita kan sebagai kontraktor, kita yang mengarahkan supaya mereka nggak tahu supaya lancar. Kalau mereka begini, tahu, kalau demikian, bisa jadi mungkin mereka akan ini apa merealkan, mengupaya untuk serial-real mungkin. Tapi di kita nanti akan jadi permasalahan karena invoice-nya mungkin bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari seperti itu, Ustaz. Baik-baik ya. Yang pertama, Anda lihat ini bukan suap menyuap ya, karena dengan dinaikkan dan turunkan tersebut, sebagaimana penjelasan Pak Danang tadi, tidak ada unsur suap menyuap. Bukan pula karena ada sebagian pihak yang ingin memperoleh fee dari 3% tersebut, sehingga invoice tersebut ditambah atau dikurangi persentasenya ya. Maka tidak dikatakan suap menyuap, tetapi karena invoice tersebut salah ditulis oleh pihak pemasuk invoice, dalam hal ini adalah kontraktor. Namun jika diluruskan kembali akan membutuhkan waktu ya, maka diluruskan demi. Maka saya kira tidak mengapa, walaupun tentunya di sini ada unsur dusta ya. Dusta itu artinya kan mukhalafatul waqi', menyelisih dengan realita. Tertulis sekian tetapi realitanya tidak demikian ya. Tapi alasannya tadi kan ini sesuatu yang tidak bisa diubah lagi, dan juga bukan karena untuk mendzalimi pihak-pihak tertentu, bukan pula karena ada pihak yang ingin mendapatkan fee dengan itu dalam keadaan dia sudah digajikan. Maka insyaallah di sini tidak ada unsur suap menyuap ya, tidak ada unsur keharaman, melainkan terjadi perbedaan penulisan dengan fakta yang ada. Nah ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang Anda pahami dari penjelasan saudara Nanang tadi ya, berbeda dengan yang sering terjadi di dunia kontraktor penulisan sekian ya, supaya dia bisa mohon maaf ya, korup ya di lapangan, atau ada pihak-pihak yang bisa memperoleh fee dari persentase yang ditambah atau dikurangi. Kalau yang diterangkan oleh Pak Danang tadi, karena ya invoice-nya tertulis demikian, kalau diluruskan membutuhkan waktu ya, sehingga dibiarkan seperti itu. Walaupun pada prakteknya juga tidak ada pihak yang menerima fee dan dia orang yang tidak boleh menerimanya, dan tidak pula ada pihak yang dirugikan, ya kan? Maka saya kira wallahu a'lam bishawab, jika memang hak benar demikian ya, tidaklah mengapa, dan terjadi ya penyelisihan hanya dalam penulisan ya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa ya, kesalahan atau dengan bahasa agama kedustaan dalam penulisan tersebut. Nah wallahu a'lam bishawab. Adapun gaji bapak adalah gaji yang halal, karena bapak dipekerjakan dengan suatu pekerjaan yang halal, bukan untuk ya melakukan manipulasi. Nah wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Danang yang Anda pahami dari uraian antum. Barakallahu fik, Allah yafabak. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi boleh, Ustaz? Nah, silakan. Terkait dengan jam kerja Pak Ustaz, jadi di sini kan jam kerja kerjanya kan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kita di sini di kontrak tidak dicantumkan. Jadi hanya kontrak sebatas kerja, tapi aplikasi di lapangan ada jam kerjanya. Nah, pada saat kita bekerja ternyata kita sama jam kerjanya sedikit teledor, misalkan istirahat harusnya jam 12 tapi kita jam setengah 12 sudah istirahat, itu seperti apa Pak Ustaz? Baik, para ulama menyebutkan Al-Lajna Ada'ima dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa para pekerja, terkhusus dalam ini adalah ASN, demikian juga karyawan perusahaan, mereka tidak halal mengambil gaji mereka dari pekerjaan mereka apabila mereka ya korupsi dalam waktu mereka ya, apabila mereka tidak memberikan waktu mereka untuk pekerjaan mereka yang telah mereka sepakati tatkala mereka menerima pekerjaan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Sebagai contoh, misalkan dia ASN, ya. Ada pekerjaan ataukah tidak di kantor, dia harus standby dari jam sekian ke jam sekian. Karena tidak ada di dalam tidak bunyi di dalam sumpahnya, boleh Anda sidik jari. Kalau enggak ada pekerjaan di kantor, silakan nongkrong di warung-warung kopi wahai para ASN. Setelah itu balik lagi di sore hari untuk sidik jari yang keduanya akan untuk Anda pulang, ya. Ya. Maka tidak boleh dia mengambil gaji dari pekerjaan tersebut. Adapun jika waktu yang dia pakaikan tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat dan tidak mengakibatkan kerugian untuk perusahaannya, dan perusahaannya pun membolehkannya, ya, membolehkannya, maka tidak mengapa. Karena sebagian ya, karyawan ada memang, contohnya biasanya kerja kantor, memang benar-benar nggak ada pekerjaan di kantornya. Dia pun pergi menggunakannya untuk belajar agama, yang itu memberikan maslahat buat negara dan masyarakat. Dan di jam tersebut memang benar-benar tidak ada pekerjaannya, dengan syarat ya atasannya itu membolehkan, ya, dan juga tidak membuat kerugian ya buat kantor, dan tidak dengan meninggalkan hal yang harus ia kerjakan dari tugas-tugasnya. Nah, ya. Maka wallahu a'lam bishawab, seperti yang dilakukan tadi di atas itu hukum asalnya tidak boleh, karena itu bukan jam istirahat, maka dia tidak boleh beristirahat di jam tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Danang, kecuali pihak perusahaan yang membolehkannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang lain masih ada? Baik, jika sudah tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.